Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Man hafizal hadis falyaqra. Ya sudah hafaz. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabih Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi as-sahihain. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله ابن الحارث المخزومي ثقة قال حدثني شبل ابن عباد Al-Qari' Thiqatun Wa Ibnu Abi Bukair. Wawunya ataf kepada Abdullah bin Harith. Ini guru kedua Imam Ahmad. Wa Ibnu Abi Bukair ya'ni Yahya bin Abi Bukair. Wa Yahya bin Nasr dengan sin. Yahya bin Nasr al-Kirmani. Thiqatun. Qala haddathana Shibl ibn Abbad al-Ma'na. Ini semakna. Sehingga sumber hadis dari Shibl ibn Abbad. Qala sami'atu Aba Qaza'ah. Disebutkan di bawah oleh Syekh Muqbil, namanya Suwaid bin Hujair. Disebutkan di bawah oleh Syekh Muqbil, Abu Qaza'ah adalah Suwaid bin Hujair. Al-Bahili al-Basri, thiqatun. Yuhadithu an Amr bin Dinar. Ma'ruf Amr bin Dinar. يحدث عن حكيم بن معاوية البهزي حكيم بن معاوية البهزي القشيري صدوق عن أبيه dari bapaknya itu معاوية ابن حيدة القشيري صحابي جليل أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم bahwasanya Muawiyah ibnu Haidah ini pernah berkata kepada Nabi صلى الله عليه وسلم إني حلفت هكذا. Sesungguhnya aku bersumpah sekian kali. wa nasara asabi'a yadayhi. Dia membentangkan jari jemari kedua tangannya. 10 kali aku bersumpah. Hatta tukhbirani, hingga engkau memberitakan kepada aku, malladhi ba'athaka Allahu tabaraka wa ta'ala bih. Apa yang mana Allah mengutus engkau dengannya? Allah mengutus engkau membawa apa? Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ba'athani Allahu tabaraka wa ta'ala bil Islam. Allah tabaraka wa ta'ala mengutus aku dengan Islam. Qala, katanya Muawiyah, wa mal Islam? Apa Islam itu? Qala, maka Rasul bersabda, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Islam itu ialah syahadat la ilaha illallah dan bahwa Muhammad hamba dan urusannya, syahadatain. Wa tuqimus salata, engkau menegakkan salat. Wa tu'tiz zakata, engkau menunaikan zakat. Akhawani nasiran, dua saudara yang saling membela, yakni dua amal, salat dan zakat, diumpamakan seperti dua saudara saling menolong. Di sini beliau menyebutkan tiga rukun Islam, syahadatain, salat dan zakat. Bisa jadi belum disyariatkan puasa ketika itu, apalagi haji. Beliau mengatakan, la yakbarullahu jalla wa'az min ahadin taubatan asyraka ba'da islamih. Allah tidak akan menerima dari seseorang pun sebuah taubat yang dia syirik setelah keislamannya. Ya, dia dulunya Islam, murtad dari Islam, jadi musyrik. Maka Allah tidak akan menerima taubatnya dia sama sekali. Qala, berkata sang rawi, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma haqqu zawji ahadina alaih? Apa hak pasangan kita atasnya? Apa hak istri salah seorang di antara kita atas suaminya? Qala, maka Rasul menjelaskan, tut'imuha idza akalta. Engkau memberi makan istri kamu kalau kamu memakan sesuatu. Wa taksuha idza kasaita. Engkau memberi pakaian istri kamu apabila engkau mengenakan pakaian. Wa la tadribil wajha. Kamu jangan memukul wajahnya. Wala tuqabbih, dan jangan kamu mendoakan dengan buruk rupa. Jangan kamu mendoakan dengan buruk rupa. Itu doa qabbahallahu wajhak. Jangan mendoakan dengan buruk rupa. Wala tahjur illa fil bait, dan kamu jangan memboikot istrimu melainkan di dalam rumah. Thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ha huna tuhsyarun salata. Dari sini kamu nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dari sini kalian nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Dari sini kalian nanti dikumpulkan di padang mahsyar. 3 kali beliau mengatakan demikian. Rukbanan wa musyatan wa ala wujuhikum. Rukbana, ada yang dibangkitkan ke padang mahsyar dengan berkendara. Wa musyatan, ada yang jalan kaki. Wa ala wujuhikum, dan ada pula yang berjalan kepala di bawah. Terbalik gitu. Kepala di bawah, kaki di atas. Tufuna yaumal qiyamati sab'una ummatan. Kalian nanti menggenapi, melengkapi di hari kiamat nanti 70 umat. Antum akhir umat. Kalian sebagai umat yang terakhir. Wa akramuha 'ala Allah tabaraka wa ta'ala. Namun yang paling mulia atas Allah tabaraka wa ta'ala. Umat yang paling terakhir tapi yang paling mulia. Ta'tuna yaumal qiyamah. Kalian nanti datang pada hari kiamat. Wa ala afwahikumul fidam. Dan di mulut-mulut kalian ada fidam. Fidam. Sesuatu yang diletakkan di mulutnya teko untuk menyaring isinya. Namanya fidam. Paham ya? Jadi ada sesuatu yang diikatkan, direkatkan di mulut kalian. Sebagaimana mulutnya teko diikat dengan sesuatu yang dipakai untuk menyaring isinya supaya bersih. Pengikat teko, pengikat teko. Artinya mulutnya kamu akan ditutup. Tidak bisa bicara. Awwalu ma yu'ribu an ahadikum fakhidhuhu. Dan yang pertama kali meng-i'rab, menjelaskan, menampakkan dari salah satu antara kalian adalah pahanya. Yang pertama kali bicara, pahanya. Qala ibn Abi Bukairin fa asyara biyadihi ila Syam. Berkata ibn Abi Bukair dalam hadisnya, maka Rasul mengisyaratkan, menunjuk dengan tangannya ke arah Syam. Faqala, sambil mengatakan, ilaha huna tusyarun. Sampai di sini kamu nanti akan dibangkitkan kepada mahsyar. Qala asy-syekh rahimahullahu ta'ala, hadza hadithun sahih. Wa Abu Qaza'atahu wa Suwaid bin Hujair. Wa hadza min al-hadith allati alzama Dharqutni al-Bukhari wa Musliman yukhrijaha. Dan hadith ini termasuk hadith-hadith yang mana Dharqutni rahimahullah mengilzamkan, mengharuskan Al-Bukhari dan Muslim untuk mengeluarkannya di buku sahihnya. Dikarenakan rijalnya rijal sahih. Ya, derajat kesahihannya layak dimasukkan dalam Bukhari Muslim. Namanya al-ilzamat. Ya, hadis-hadis yang mana dalam kutip mengilzam, mengharuskan Bukhari Muslim, mengeluarkannya dalam sahih. Walaysa bilazim. Namun, itu tidak lazim, tidak mengharuskan. Sebab tidak semua hadis yang sahih disebutkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih. Ya. Intinya, Dharqutni punya kitab Al-Ilzamat. Ini hadisnya hadis sahih semua. Barakallahu fikum intaha. Hadis ini, khanafitin azakumullah, dimasukkan dalam Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah, dalam bab wujubus salawatil khams. Kewajiban salat lima waktu. Syahidnya pada kata waman Islam. Ketika mendefinisikan Islam, Rasul membawakan syahadatain, salat, zakat. Artinya apa? Salat itu termasuk rukun Islam. Maka kewajibannya jelas atas kaum muslimin. Bukan semata-mata wajib, tapi sampai tingkatan rukun Islam yang lima. Hadza huwa syahid. Dan itu perkara yang masyhur di kalangan kaum muslimin. Lima waktu hukumnya wajib, dan wajibnya fardu ain. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Faedah yang lain. jawazul halif bi ghairi istihlafin lit-ta'kid. Jawazul halif, bolehnya bersumpah bi ghairi istihlaf, dengan tanpa diminta untuk sumpah. Lit-ta'kid, untuk menekankan sesuatu. Di sini Muawiyah ibn Haida bersumpah 10 kali. Nasara asabi'a yadayhi. Sungguh aku bersumpah demikian dan demikian 10 kali. Ceritakan kepada aku dengan apa Allah mengutus engkau wahai Nabi. Maka faedahnya bolehnya bersumpah walaupun dengan tanpa diminta sumpah. Lidakit, untuk meyakinkan atau menekankan sesuatu. Jadi pertanyaan ini sangat penting bagi saya. Saya bersumpah 10 kali supaya engkau memberikan jawabannya kepada saya. Nah. Baik. Faedah yang lain masyhur penyebutan tentang rukun Islam. Zikru al-arkan al-Islam as-salasah, penyebutan rukun Islam yang tiga. Syahadatain, as-salah, az-zakah. Faedah yang berikutnya pada kata-kata akhwani nasiran. Sholat dan zakat itu dua saudara yang saling membantu. Ini merupakan syiar Islam yang nampak. Sholat dan zakat. Dari hadis ini, kata-kata akhwani nasiran, sebagian ulama berhujjah dengannya untuk menyatakan bahwasanya tariku sholati kafir. Orang yang meninggalkan sholat hukumnya kafir. Wahakadha mani'u zakati kafir. Begitu pula seseorang yang mencegah zakat, yang tidak mau mengeluarkan zakat, dikatakan kafir. Dua ibadah ini sering digandingkan dalam banyak dalil dan banyak riwayat. Salat, zakat. Salat, zakat. Salat, zakat. Wa aqimu sholata wa atu zakah. Ini dalam beberapa ayat. Tegakkan salat, tunaikan zakat. Sekarang dikatakan, akhwani nasirah. Faedah yang berikutnya adalah pada sabda Rasulullah SAW, la yakbarullahu min ahadin taubatan asyraka ba'da islamih. Allah tidak menerima dari seseorang pun taubat yang mana dia syirik setelah keislamannya. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya al-murtadun la yuwaffaqu lahum taubah. Al-murtadun, orang-orang yang murtad dari keislamannya. Orang yang dulunya muslim jadi musyrik. La yuwaffaqu litaubah. Tidak diberi taufik untuk bertaubat. Nah, sehingga Rasul mengatakan Allah tidak akan menerima dari seseorang pun taubat yang dia syirik dalam keislamannya. Tidak menerima taubatnya orang yang murtad. Maknanya tidak diberi taufik untuk bertaubat. Nah, artinya jarang ada orang yang murtad terus Islam kembali. Tapi ada juga gitu. Ketika ada ya diterima, ketika dia murtad, kemudian dia kembali masuk Islam dan bagus ke Islamnya, terima. Tidak masalah. Cuman ini mengisyaratkan susahnya orang murtad untuk bertaubat. semisal dengan ini terkait dengan ahlul bid'ah. Disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ihtajaza." Wa fi riwayat ihtajaba. "Inna Allah ihtajaza an kulli inna Allah ihtajaza taubata an kulli sahibi bid'atin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghajus, menghalangi taubat dari semua pelaku bid'ah. Disebutkan dalam tambahan riwayat, hatta yada'a bid'atahu, hingga dia meninggalkan bid'ahnya. Dihalangi, dihijabi. Maknanya kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ay la yuwaffaqu lit-taubah. Maknanya dia tidak diberi taufiq oleh Allah untuk bertaubat. Ini bahayanya bid'ah. Kalau hadis ini bahayanya murtad. Ya, ini saya bawakan sebagai tambahan faedah. Bahayanya bid'ah. Pelaku bid'ah atau ahlul bid'ah tidak diberi taufik untuk bertaubat kepada Allah SWT. Sehingga susah taubatnya. Nah, ya ada sih yang taubat. Ada yang taubat dengan nasuhah dan bagus taubatnya. Tapi itu jarang. Umumnya, ashabul bid'ah sulit bertaubat. Maka begitu pula orang yang murtad dari Islam, sebelumnya dia muwahhid, kemudian dia syirik, sulit bertaubat. Pokoknya enggak ada yang taubat. Cuman susah, sulit bertaubat. Dikarenakan tidak diberi taufik oleh Allah SWT untuk itu. Ya, ini sekali menggambarkan khuturatur riddah. Bahayanya kemurtadan dari Islam. Juga khuturatul bid'ah. Bahaya bid'ah dalam Islam. Dari sini pula barakallahu fikum, dinyatakan oleh para ulama salaf, di antaranya ucapan Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Sufyan bin Uyainah mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan dengan ma'siyah. Sahibul ma'siyati yuwaffaqu lit-taubati minha wa sahibul bid'ah la yuwaffaqu laha. Pelaku kemaksiatan masih diberi taufik, hidayah untuk bertaubat. Sementara mubtadi', pelaku bid'ah tidak diberi taufik untuk bertaubat. Wallahul musta'an. Ada satu riwayat lagi disebutkan oleh Ali bin Maddah Al-Qurtubi Al-Maliki dalam bukunya Al-Bid'ah wa Nahyu Anha wa Isharul Sahih. Dari Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Beliaunya mengatakan, saya mendatangi Muhammad ibn Sirin sarihan. Saya pernah mendatangi Muhammad bin Sirin, gurunya beliau, tokoh al-Sunnah pada masanya. Saya datangi beliau dengan gembira. Fakultu, saya katakan, ama sya'arta anna fulan ibn fulan qad raja'a anha. Apa kamu tidak tahu? Fulan ibnu fulan telah rujuk dari pemahaman bid'ahnya. Maka berkata Muhammad ibn Sirin rahimahullah, "Unzur ila madza tahawwal." Kamu jangan bahagia dulu. "Unzur ila madza tahawwal." Lihat kepada apa perubahan dia. "Fa inna akhiral hadithi ashad min awwalihi." Dikarenakan bagian akhir hadis lebih keras, lebih dahsyat daripada awalnya. Apa dimaksud? Hadis masalah khawarij. Di bagian awalnya langsung mengatakan, lama bahkan kaum khawarij baca Quran, enggak sempat Quran. Rasul mengatakan, "Yamruquna minad dini kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah." Mereka melesat keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Saking melesatnya kencang mengenai buruan tebus. Enggak nempel di buruannya. Ini bagian awal hadis. Sudah sangat dahsyat. Tapi bagian akhirnya lebih mengerikan. Rasul mengatakan dalam hadis, "Tsumma la ya'uduna ilaihi." Ada kata-kata ini. Kemudian mereka tidak akan kembali lagi kepadanya. Paham ya? Keluar enggak baik lagi. Ini yang paling mengerikan. Sehingga ketika Ayyub As-Sikhtiyani memberikan kabar gembira, Fulan ibnu Fulan sudah taubat, rujuk dari pemahaman khawaridnya. Kata Ibn Sirin, "Undur ila idza madza tahawwal." Tengok dulu, lihat dulu, cek dulu kepada apa perubahannya. Dikarenakan akhir hadis lebih dahsyat daripada awalnya. Karena akhirnya menjelaskan mereka tidak akan kembali lagi kepadanya. Paham ya? Yang dari sini sebagian salaf berpendapat dengan tegas, Allah tidak akan menerima taubatnya di bid'ah. Adalah qaul. Qaul yang kedua, yang pertama saya bawakan tadi, la yuwaffaqu litaubah. Ahli bid'ah tidak akan diberi taufik untuk bertaubat. Ada yang taubat, tapi jarang. Hati-hati. Ya, penyakit syubhat lebih mengerikan daripada syahwat. Ala kulli hal, kembali pada pembahasan hadis. Ini sama dengan yang saya terangkan tadi. Yang murtad dari Islam, kemudian dia musyrik setelah itu, tidak diberi taufik untuk bertaubat. Maka dengan zahir hadis tidak akan diterima taubatnya. Sebagaimana ahli bid'ah, mereka tidak diterima taubatnya. Ala qaul, atau tidak diberi taufik untuk bertaubat. Ini bahayanya kemurtadan dan bahayanya bid'ah. Barakallah. Jangan heran kalau kaum salaf keras kepada ahli bid'ah. Mereka punya mauqifun salafiyun syadid. Gitu. Mauqif salaf yang tegas, keras kepada ahli bid'ah. Dikarenakan mara bahayanya mengerikan. Nah. Faedah yang berikutnya. Penjelasan tentang hukukuz zaujah. Hak istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya. Yang pertama, hakku ta'am. Hak makan. Tut'imuha idza akalta. Kamu kasih dia makan kalau kamu makan. Jadi kalau suaminya makan, ya ngasih makan istrinya. Kalau suaminya enggak makan karena enggak punya apa-apa, ya gimana lagi yang enggak bisa ngasih makan istrinya? Pada kata-kata idza akalta, zahirnya menunjukkan apa yang dimakan suami itulah yang diberikan untuk istrinya. Makanya sama. Kecuali yang pertama, kalau ada yang beda selera, beda apa namanya, kesukaan. Suaminya suka ndok dadar, istrinya suka ndok ceplok. Elabat, podoin ndok ini sama-sama telur, yang itu dadar, yang itu ceplok, mata sapi. Elabat. Yang ini istrinya senang tempe kemul, yang satu lagi tempe goreng biasa. Tahu tempe kemul? Hah? Ini orang banyak negara ke sana, jadi kangen tempe kemul. Karena daerah dingin, supaya enggak dingin tempenya dikemuli. Tempe kemul. Tempe yang dikasih tepung itu, namanya kerum. Kita bilang gimbal tempe. Orang sana, tempe kemul. Gitu ya. Yang ini sebenarnya mendoan. Ya, itu tempe biasa. Labas. Tidak selera ya. Tapi kalau kemudian suaminya makan sate, istri dikasih makan tempe, nah, ini kezaliman. Jangan. Yang kamu makan, kasihkan untuk istri kamu. Makannya sama saja. Pengecualian yang kedua ya ketika suaminya di luar kota, safar, ya sudah, susah untuk menyamakan gitu ya, semudahnya begitu. Bagaimana kalau suaminya makan tempe, istri minta telur, bagaimana? Gimana? Bagaimana? Ya kalau kamu suami yang baik dan kamu mampu, kasih telur. Gak masalah. Walaupun kamu harus makan tempe. Kenapa kamu gak suka tempe? Gak doyan tempe. Senangnya telur. Ya sudah, kasih telur kalau kamu punya kemampuan. Yang berikutnya, azan dulu. Barakallahu fiikum. Azan, barakallahu fiikum. Gak ada yang ngatur kalau masalah azawjah gitu ya. Masyaallah. Hak yang kedua ialah hakul kiswah. Hakul kiswah, hak mendapatkan pakaian. Wataksuha idzak tasaita. Engkau beri dia pakaian kalau engkau mengenakan pakaian. Gitu ya. Memberi pakaian di sini tentunya untuk pakaian wanita. Dari kata-kata idzak tasaita, kalau kamu mengenakan pakaian, zahirnya adalah apabila suami membeli pakaian baru, maka dia harus membelikan istri pakaian baru. Idzak tasaita, kalau kamu pakai baju, beri juga istri kamu. Kalau suaminya beli baju yang mahal, ya kasih istri kamu baju yang juga mahal. Tentunya harganya kurang lebih lah. Karena setahu saya harga pakaian wanita lebih mahal. Gitu ya. Jangan sampai engkau menggunakan baju yang mahal-mahal, yang brand-brand gitu ya. Branded-branded gitu. Yang kamu kasih istri kamu yang KW-KW gitu. Ada kezaliman. Ada layak jus. Ya. Yang lebih bagus ketika kamu membeli pakaian harganya misalkan 300 ribu jubah. Ini merek apa kalau harga segini? Hah? Al-Nur. Antum kelasi Al-Nur ya, Masya Allah. Itu udah bagus ya. Udah meling-meling gitu ya. Itu murah banget kalau Saudi. Ada yang harganya sampai 1 juta, 3 juta. Coba aja. Terus antum, kamu belikan untuk istri kamu baju wanita muslimah lengkap 5.000 gitu. Nah masalah, setelah kamu mampu, itu merupakan ihsan. Yang pertama menggunakan hak istri dan ihsan. Ada perbuatan baik di situ. Kecuali kalau kamu dikasih hadiah pakaian. Ada yang ngasih kamu pakaian. Ya, enggak ada kewajiban bagi kamu untuk memberikan pakaian kepada istri. Karena kamu dikasih hadiah. Dipahami insyaAllah ya? Barakallahu fikum. Nah. Sekarang kalau istri punya uang sendiri, entah dari orang tuanya, atau dia berpenghasilan, lalu membeli pakaian sendiri, apakah dia juga berkewajiban membelikan suaminya? Jawabannya, tidak. Karena istri tidak ada kewajiban menafkahi suami. Yang ada, suami menafkahi istri. Jadi kalau kamu punya kantong cekak, ya mohon prihatin. Jadi istri kamu kantong tebal, dia beli ini itu pakai uangnya sendiri, ya sudah. Kamu jangan mengatakan, aku yang mana? Aku mana? Kok aku mana ya? Bondo ya, pakai uang kamu sendiri. Paham ya? Tapi kalau kamu yang beli ini, beli itu, istri punya hak mengatakan, ya aku mana? Itu bedanya. Dikarenakan suami punya kewajiban menafkahi istri. Istri punya hakul ta'am wa hakul kiswah. Prinsipnya, jadilah suami yang terbaik. Semampu anda. Yang ketiga, wala tadribil wajha. Jangan memukul wajah. Lafaz ini jangan dimaknakan membolehkan memukul istri. Lah. Tapi lafaz hadis ini memberikan ketentuan ketika suami terpaksa memukul istri. Kapan memukul istri? Ketika istrinya nusuz. Dia durhaka kepada Allah Azza wa Jal. Durhaka kepada suaminya. Diproses. Yang utama apa? Mu'idhah hasanah fa'idhuhunna. Dikasih mu'idhah. Dikasih pengarahan. Dikasih pengertian. Diingatkan akan pahala. Akan dosa. Gak mempan. Proses yang kedua. Wahjuruhunna fil madajik. Kamu boikot mereka di tempat tidurnya. Seranjang. Tapi kasih punggung. Paham ya? Atau beda ranjang, pisah ranjang. Dia di kamar ini, kamu di kamar yang itu. Hah? Nggak mempan juga. Maka yang ketiga, wadribuhunna, pukul mereka. Ini yang terakhir ya, pukul mereka. Nah, ketika ada ketentuan memukul di sini, dikasih dua ketentuan. Yang pertama yang sekarang ini, la tadribil wajh. Kamu jangan memukul bagian wajahnya. Difahami oleh para ulama dari situ pula, larangan memukul bagian-bagian yang sangat membahayakan. Entah di bagian jantung, di bagian ginjal, bagian perut yang membahayakan dia adalah itu. Ketentuan yang kedua ialah darbun ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak melukai. Jadi jangan kencang-kencang mukulnya itu. Kalau kamu pukul dia pakai rotan, cepret. Kemudian kena punggungnya sampai memar, sampai luka. Ada kezaliman. Terus kalau mukul benernya, beneran, enggak bohong-bohongan, dipukul gitu. Tapi jangan kuat-kuat. Nah, sakit, nangis, ya masih gitu itu. Lihat apa namanya punggungnya, memar biasa, enggak masalah. Ya enggak boleh apa? Ghairu mubarih, jangan melukai dia. Itu ketentuannya. Bukan berarti legalisasi memukul istri. Lah. Rasul menyatakan dalam riwayat yang lain ketika ada orang dilapori suami-suaminya memukuli para istrinya. Ma ulaika bi khiyarikum. Ma ulaika bi khiyarikum. Mereka ini bukan orang terbaik di kalangan kalian. Artinya apa? Ini orang-orang jelek ini. Yang KDRT ini orang-orang jelek ini. Bukan orang terbaik. Adalah itu. Tapi ketika dalam proses menangani istri yang nusuz setelah mau iwah, lalu hajar, baru barut memukul, maka dia benar paksa memukul dengan dua ketentuan tadi. Ini diantaranya, jangan memukul wajah, dan jangan memukul dengan pukulnya melukai dia. Yang berikutnya, wala tuqabbih. Dan kamu jangan mendoakan dengan buruk rupa. Ya, ini posisi lagi marah. Tidak mungkin orang sedang santai terus ngamuk-ngamuk mendoakan keburukan. Kecuali orang yang miring. Kalau dia kondisinya sadar, tidak mungkin. Ini pada peristiwa kasus ketika ada percekcokan dalam rumah tangga, suaminya marah besar. Nah, dalam posisi marah itu, hati-hati. La tuqabbih. Kamu jangan mendoakan buruk rupa istri kamu. Jangan mengatakan, qabbahallahu wajhak. Tidak boleh. Karena wajah ini adalah kemuliaan umat manusia. Rejus. Yang dianjurkan ketika marah jangan mendoakan keburukan, doakan kebaikan. Ha, Allah yuslihak, Allah yahdik. Hakata. Yang berikutnya, wala tahjurila fil bait. Dan jangan memboikot istri kamu melainkan di rumah saja. Ya, memboikot di rumah, hajur di rumah. Yang utama fil mawaji, di ranjang. Sama-sama melengos kasih punggung. Tak mempan, pisah ranjang. Tapi di rumah. Nah, mempan, ya, kesehariannya dihajar. Enggak diajak bicara, enggak diajak apa-apa. Gitu. Supaya ngerti, suaminya lagi marah. Dan dia bersalah. Itu ketentuan hajar. Kalau sampai Anda keluar rumah, menghajar, memboikot istri kamu sampai keluar rumah, itu namanya ila. Apalagi dengan sumpah. Disertai sumpah, aku bersumpah tidak akan berjumpa dengan kamu. Gitu. Kafur dianya. Itu namanya ilak. Ilak haknya suami. Hanya dia yang bisa menjatuhkan hukum ilak. Ilak itu maksimal 4 bulan. Ketika 4 bulan tidak balik, talak. Dipaham ya? Satu talaknya. Rasul pernah mengilak para istrinya berapa lama? 1 bulan. Ala nisa'ahu syahran. Kalau sudah ilak, lain pembahasan. Tapi kalau hajar di rumah. Jadi jangan malah kamu yang kabur keluar rumah. Hah? Lagi bentrok, cekcok sama orang dalam, orang rumah. Kamu baik, kamu yang kabur. Kamu ke rumah teman kamu ke mana, kamu ke masjid, yang biasanya masuk jadi di depan terus. Nggak seudon sih, nggak seudon. Cuman tumben gitu loh. Biasanya kan stop 2, stop 3, lantai atas, teras gitu. Duh, depan terus sekarang ini, Masya Allah. Nggak pernah telat ini. Ternyata ada prahara di rumahnya. Adalah ya, just. Tidak boleh. Harus tetap di rumah. Pulang ke rumah, kamu sebagai pemimpin rumah tangga di rumah. Ketika dihajar, itu untuk membuktikan kesalahan dia sebagai wanita yang tidak menunaikan hak sang suami. Ini semuanya sebagian kecil daripada hakul zaujah. Suami yang baik, suami yang menunaikan semua hak istrinya, waziyadah. Dilebihkan sama dia. Demi ihsan. Faedah yang berikutnya. Hadis ini menegaskan bahwasanya al-mahsyar di Syam. Di arah Syam. Ha huna tuhsyarun. Disebutkan di paling akhir. Kata Ibnu Abi Bukair. Fa'asyara biyadihi ila Syam. Ila ha huna tuhsyarun. Sehingga padang mahsyar itu arahnya Syam. Assalamualaikum. Kayak apa? Allah a'lam. Itu perkara gaib, nanti di yaumul qiyamah kejadiannya. Tapi Rasul mengatakan di arah Syam. Semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar di arah Syam. Jadi imani secara zahir hadis, Syam yang sebelah mana, wilayah mana, Allah a'lam. Yang penting di sana. Dan nanti kan sudah beda langit, beda bumi, beda alam. Alam akhirat. Assalamualaikum. Tapi mengatakan ila apa ilaha huna tuhsyar kepada Syam. Faedah yang berikutnya ialah kaifiyatul hasyr. Kaifiyat tata cara al-hasyr. Pengumpulan umat manusia kepada mahsyar. Ada tiga itu. Rukbanan. Ada yang berkendara. Yang kedua musyatan. Ada yang berjalan kaki. Yang ketiga wa'al wujuh. Berjalan di atas wajahnya. Na'udzubillah. Ini dengan kondisi masing-masing orang. Di masa itu dia di dunia ini. Barakallahu fikum. Yang terbalik itu penghinaan bagi dia. Kayak kepala jalannya. Na'udzubillah. Wallahul musta'an. Kemudian faedah yang berikutnya adalah bahwasanya hadhil ummah, umat Islam ini adalah akhirul umam wa akramuha indallah. Umat ini adalah umat yang terakhir, yang ke-70 dan yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Faedah yang berikutnya adalah di hari kiamat nanti semua umat manusia terkunci mulutnya. Dan yang pertama kali berbicara adalah pahanya. Ya, ini anggota tubuh akan dijadikan Allah bisa berbicara. Wallahul musta'an. Maka tidak ada lagi rekayasa, tidak ada lagi penipuan, semuanya asli, semuanya jujur. Kalau kebaikan maka akan nampak kebaikan, kalau kejelekan maka nampak kejelekan. Wallahul musta'an. Nah, Allahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Cukup panjang hadisnya. Tapi urut gitu, gampang cara menghafalnya. Jadi kamu kayak menghafal sebuah kisah gitu. Jadi antum baca sambil pahami artinya perlu dihafal. Dia menghafalkan sebuah urutan-urutan cerita. Barakallahu fikum. Dikasih kemudahan insyaallah tabarakallah. Apakah lafaz di bawah ini adalah lafaz hadis? Ya yuhannas afsus salam wasul arham wasallu billahi yuhannas suniyam tadkhutina rabbikum bisalam. Ya. Itu hadis yang sahih riwayat. keutamaan menebarkan salam. Kemudian keutamaan silaturrahim. Keutamaan qiyamul lail di saat orang lain pada tidur. Keutamaannya adalah masuk surga dengan selamat. Terkait dengan la yakbarullahu azza wa jalla min ahadin taubatan asyraka ba'da islami. Bagaimana dengan taubatnya Tulaih bin Asadi yang syirik setelah keislamannya. Dari tadi katakan, maknanya tidak diberi taufik untuk bertaubat. Bukan enggak ada yang taubat, ada. Tapi jarang. Ada tapi jarang. Umumnya tidak diberi taufik untuk bertaubat. Paham itu? Ini satu dari sekian juta kasus. Sama dengan pembahasan tadi dalam bid'ah, ada yang taubat, ada, tapi jarang gitu ya kan. Sehingga dikatakan tidak diberi taufik untuk bertaubat. Yang memberi taufik atau tidak kan Allah Azza Wajalla. Semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah seorang ahlu sunnah bisa menyimpang tanpa sadar? Bisa. Semuanya bisa menyimpang tanpa sadar. Dan rata-rata orang menyimpang tidak sadar. Dikarenakan dia merasa al-haq. Itu bahayanya syubhat. Bahayanya bid'ah. Kalau dia tergelincir dalam perbuatan dosa, sadar dia. Dosa ini. Ngerti dia. Hitam gitu loh. Salah saya. Gitu. Itu bahayanya maksiat. Tapi kalau syubhat, penyimpangan bid'ah itu tidak sadar. Yakin aral hak. Dikit demi dikit ada pergeseran. Semakin jauh. Na'udzubillah. Di kondisi yang jauh seperti itu, yakin aral hak. Bahkan menyalahkan orang lain. Meyakini yang lainnya adalah salah. Itu bahaya bid'ah. Makanya iblis senang dengan ahli bid'ah. Bid'ah dan ahli bid'ah. Gimana dalam nushoh hadisnya Hasan? Iya lah. Iya. Oh, pantesan. Kalau saya sahih ya. Yang betul Hasan dikarenakan ada Hakim bin Muawiyah. Saya tadi mau menjelaskan kok sahih ya. Apa sih mobil meyakini Muawiyah sahih ya. Hakim ini sahih. Ya betul antum berarti. Saya yang salah. Pinjam apanya? Tak betul ke. Jangan khawatir. Ini sahih yang singgul ke. Nuskhah jadidah kalau antum yang bilang jadi deh, biasa. Tapi kalau jamaah yang bilang jadi deh, istri baru artinya. Hati-hati. Kalau ini di sini ada jamaah-jamaah ya. Kalau dia bilang jadi deh, hati-hati. Fujuhannya itu je. Masyaallah, jazakallah khair. Apa hukumnya berdoa ketika sujud yang doa itu diambil dari lafaz Al-Quran? Tergantung niatnya. Kalau niatnya dia membaca Al-Quran tidak boleh. Nas hadis mengatakan tidak boleh atau dilarang membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Tapi ada riwayat yang menjelaskan dianjurkan untuk memperbanyak doa dalam sujud. Maka tarekat jamaahnya adalah niatnya. Dia niatkan untuk berdoa, bukan membaca Al-Quran. Sebagian mengatakan dirubah sedikit. Kalau misalkan dari Al-Quran menggunakan Rabbana, kamu ganti Allahumma. Supaya enggak sama dengan Al-Quran. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam istawabah. Darus khas ditambah darus fikih selain usul dan qawaid tuh. Lah ini kan fikih semua. Bukhari Kitabul Hajj fikih. Sahih Sahih Kitabul Shalah fikih. Ya mesti. Ini fikih ya. Sudah mewakili, tapi ya pelan-pelan ya. Waktunya kan mari sampai setelah isya sebentar. Syur ya, syur. Syekh Mukbil itu membuka buku Jami'us Sahih Mimari Safi Sahihain. Dari mulai awal beliau membuka daris sampai beliau wafat itu tidak khatam. Yang menghatamkan Al-Hajuri. Saya dapat khatam aja tidak dapat. Yang ini saya tidak dapat. Oh pernah sekali khatam dari awal lagi terus sampai di mana gitu. Saya dapat dari sama Al-Hajuri tapi tidak khatam. Yang khataman itu Ibnu Katsir. Tapi Ibnu Katsir ya. Itu zamannya semoga enggak khatam. Diteruskan sama Hajuri sampai khatam. Setelah dapat khatamannya itu balik lagi Al-Baqarah lagi. Nah. Begitu. Puluhan tahun saya mobil berdakwah ya. Enggak khatam. Yang diambil dari sini adalah masyayikh itu kalau darik menggunakan kitab sampai khatam. Sabar, telaten. Terus. Kalau khatam alhamdulillah. Iman dari awal lagi atau ganti buku yang baru. Kalau tidak terus. Sampai iman khatam, iman Allah mewafatkan beliau. Nanti muridnya meneruskan. Selesai dari awal lagi. Sabaroh. Ada kan terus fikir di sini ada kan? Belum kemarin? Ya ada loh. Ya Wisnu. Sabi. Ceritakan pengalaman antum ketika di Arab. Pengalaman yang menakjubkan dan banyak faedahnya. Yang sebelah mana ya? Susah menjelaskannya. 4 tahun di sana pengalamannya menakjubkan semua. Masih. Masa saya harus menceritakan selama 4 tahun? Gitu. Ya, alhamdulillah menakjubkan semua. Karena kita menikmati. Gitu. Suka dan duka kita nikmati. Arab lah. Dinikmati. Yang ketika di mana? Ketika di Yaman atau ketika umroh atau ketika mana? Pengalaman semua itu. Nah, yang jelas adalah kalau ketika di Yaman niatnya kan belajar. Jadi memang sudah ditanamkan dalam hati keseriusan dalam belajar. Sungguh-sungguh dalam belajar. Dalam kondisi apapun harus belajar. Apalagi di luar negeri sana yang ngurus sendiri. Apalagi dulu kita orang ini kirimannya sedikit. Antum kan banyak kirimannya. Kita orang sedikit. Jadi betul-betul dua perjuangan. Perjuangan untuk bisa prihatin di sana. Dan perjuangan untuk belajar di sana. Nah, ya dimotivasi. Saling menyemangati di sana. Lagi saya membawa keluarga. Oh, istri melahirkan di sana 3 orang. Jadi luar biasa waktunya. Ada waktu saat-saat harus ngurusi lahirannya istri. Itu lahiran sendiri. Nggak pakai bidan. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi masa suka dan duka dinikmati sama-sama. Ya, karena ngurusi anak ya pernah kena lahiran mungkin sebulan nggak bisa darat. Khusus, bahkan harus am. Setelah itu semangat lagi, gaspol lagi. Begitu anaknya sudah mulai banyak, ya sudah kan dibawa, nyonya bawa yang besar, dibawa ke talim yang umat, kita bawa yang kecil-kecil. Oh, balik ya, yang kecil-kecil saya yang bawa, yang bayi dia yang bawa, balik. Yang bayi yang bawa dia, karena yang kecil-kecil yang bawa. Talim. Dan mereka biasa, harus ya. Kalau terus am kan maghrib, zuhur, asar, maghrib, sendiri, enggak ada yang itu. Tapi secara khusus bawa. Ya udah, dikasih jajan, duduk di sini, salim. Ya dan itu ketika dinikmati, wah luar biasa, itu pengalaman semua susah dilupakan. Dan itu dijadikan sebagai motivasi dan lebih semangat dalam belajar. Para pelajar. Gitu. Dan semua selesai harusnya. Karena memang terbatas dananya dan paspornya gitu ya. Sebenarnya lama di sana banyak anaknya, tambah repot boleh ya kan ya. Boleh-boleh ya kan. Jadi kejar-kejaran gitu. Daras itu dalam sehari, daras khas paling enggak 3. Ada yang 4 sampai 5 pelajaran diambil. Ada yang bentrokan, jamnya sama, ngerekam. Gitu. Hadir di sebelah sini, ada teman yang sana, tolong, direkam. Daras ini, rekaman diambil, malam di rumah dengan rekaman. Gitu. Wah, terus. Nah, jangan sampai kalah sama yang bujang-bujang. Lanjut. Dan semuanya hampir demikian semangatnya. Sama. Semangat. Ada. Ya. Itu sudah tahun-tahun terakhir. Darah saya sudah selesai semuanya. Lebih longgar. Nanti ini yang belajar. Saya di rumah. Tapi setelah subuh. Suruk. Saya langsung masuk maktabah. Maktabah sampai jam 8. Pulang. Nanti dia berangkat. Saya di rumah sampai zuhur. Zuhur, darat am, pulang lagi. Sore, saya ngambil darat asar. Nah, darat asar ini darat yang sudah hiasin lah aja nih. Semuanya ikut. Gitu. Pulang sebentar, darat am, maghrib. Kadang kalau nggak ada darat asar, pada darat syekh asar, masuk maktabah. Dan kemudian, jamur pulang sebentar. Persiapan, darat am, minta izin. Nanti pulangnya agak lama sedikit. Saya darat am, masuk maktabah. 9:30 baru pulang. Tapi yang rutin yang pagi hari. Harap Allah itu. Nah, kalau antum pernah, kalau saya dari bawa buku tulis yang saya katakan buku pustaka itu. Nah, itu hasilnya dari situ. Cuma sama apa? Itu pengalaman ya. Itu kalau Al-Qiyasi itu lupa sama anak istri, wes. Lupa kalau punya istri, lupa punya anak. Kasih ngasih yang bahas. Jangan-jangan. Langsung segera pulang. Kalau enggak dia enggak bisa berangkat. Ini juga lapar ya. Enggak sarapan ya gitu. Banyak pengalamannya Evan. Masya Allah. Sudah digambarkan. Dari dilukiskan dengan kata-kata. Allah Ustaz. Makanya ketika di era-era milenial ini. Terlihat anak-anak belajar itu kayak. Kok santai banget ya anak-anak ya. Kok kayaknya semangatnya kok tidak ada. Apa karena semuanya jadi serba enak apa gimana gitu. Masa kita bikin jadi gak enak kan gak mungkin kan karena kondisi ya masing-masing kan gitu kan. Cuman justru kita mengatakan dengan adanya sekian banyak keterbatasan di masa-masa dulu kita belajar itu support untuk semakin semangat ya. Lalu tanyakan Pak Agus, dia panjang ceritanya, dia punya cerita, juga punya cerita gitu masing-masing. Awal saya belajar kan sebelah sini. Saya ini mantan sini ya, dari tahun 90 sampai 94. Harapannya beliau, tapi ujul. Lepas. Waktu saya di sini, saya masak sendiri. Enggak pakai mesikom. Main antum mesikom. Dulu, antum tahu kan, sana kan airnya kan gitu. Ya, sama airnya payau, enggak enak, peliket, gatal, segala macam. Itu masak pakai kayu. Ini itu pohon-pohon terbesi yang dipotong itu dipecel-pecel kecil-kecil, plak. Siang-siang dikeringkan dulu sudah, masak pakai itu, wah penuh dengan asap. Kadang gosong, masakannya kasinan terlalu asin atau malah hambar atau malah apa, jadi mati. Dan itu sebagai penyemangat. Ya, setelah semuanya pada taufiknya Allah SWT, ada semangat di sini. Kenapa saya ditegur sama beliaunya? Wis. Turuwo. Awan-awan. Tidur dah, istirahat. Sudah enggak waktunya pecah-pecah gini. Ya, Ustaz. Tapi kalau enggak dipecah gini, nanti sore enggak bisa masak, Ustaz. Ya, wis. Ya kan nama bapak saya kan kenal saya, adik kelas jauh sih bapak saya. Jadi ngerti saya enggak enak. Sakno, kasihan. Ya kan. Tapi justru sebagai penyemangat besar. Barakallahu fiik. Ya. Artinya apapun kondisinya antum, antum jadikan sebagai spirit positif. Ketika antum semuanya serba mudah, serba gampang, itu jadikan spirit. Alhamdulillah mudah, kesempatan, spirit semangat. Ketika antum dikasih cobaan, apa namanya kirimannya kurang atau terbatas, jadi semangat. Jangan mengecewakan orang tua. Orang tua sudah berusaha apa yang mencari maisha untuk saya harus buktikan saya bisa. Ketika antum termasuk orang yang bukan keluarga yang ngaji, termasuk keluarga yang masih awam atau bahkan menentang, spirit baru. Buktikan, saya bisa, saya berhasil. Dan saya akan berusaha untuk bisa mendakwai mereka nanti, selesai nanti insya Allah. Begitu. Semua dibikin spirit yang positif. Jadi, assalamualaikum. Gitu ya. Ada sih ketika waktu dia saat-saat ya makan enak, ya. Itu di masa-masa di Jogja. Itu masa-masa setelah 2 tahun, setengah 3 tahun belajar di sana. Tahun keempat itu kan sudah diminta untuk ngajar dakwah di tempat-tempat yang ada di Jakarta. Kitanya anak pondokan yang diajari anak kuliahan. Nah, mulai dituntut. Terbang ada yang sampai ke Semarang, ke Solo, sampai ke Cilacap, sampai ke mana gitu. Oh, sudah diputar itu. Nah, itu lumayan pulang-pulang dari Semarang misalkan gitu ya, sampai di Jogja di pondok Isya gitu. Sebelum ke pondok mampir dulu tempe penyet. Saya juga bukan tempe, lele penyet. Saya senang lele ketika di Jogja. Karena sambelnya zen, orang Lamongan punya. Lumayan, profesional TV. Al-Muhim itu semuanya jadikan sebagai semangat antum untuk positif. Gitu. Jangan dibikin sesuatu yang membuat antum semakin lemah di situ. Kalau itu bicara lagi yang sebelum-sebelumnya lagi, lebih menderita lagi. Dikarenakan serba keterbatasan. Jadi ketika ada kemudahan, jadikan sebagai spirit kuat, mumpung diberi kemudahan untuk kesempatan, ambil kesempatan sebaik mungkin. Ketika dikasih ujian keterbatasan, jadikan sebagai motivasi untuk pembuktian. Wah, sehingga terus semangat belajar. Ya ada masa-masa futur itu juga ada, namanya juga manusia. Gitu. Ada, ini sembuh lagi. Karena memang niatnya untuk belajar. Dan tidak ada dorongan dari orang tua atau paksaan dari orang tua. Masing-masing itu dari pribadi. Saya, Pak Agus itu belajarnya dari pribadi. Tidak ada dorongan orang tua dulu kita maunya sekolah. Pak Agus Masya Allah sampai alias SMA. Saya enggak lulus ke SMP. Nah, sudah enggak mau sekolah saya. Itu pribadi. Orang tua maunya gabung. Sekolah iya, menurut juga iya. Pak Agus berhasil sampai alias. Saya enggak berhasil. Saya gagal sekolahnya. Saya cuma punya ijazah SD. Kami tidak bangga. Juga tidak sedih. Ini dorongan pribadi. Artinya, kalau orang tua, alhamdulillah, terserah kamu lah yang penting kamunya. Itu yang kamu inginkan. Gitu. Kalau family yang lainnya, tidak boleh. Itu diberikan motivasi untuk pembuktian. Saya bisa. Pilihan saya, ini yang terbaik bagi saya. Saya buktikan. Gitu, gitu. Semangat, semangat. Semangat. Kalau tahu, selesai sini. Di, mau ke Jogja. Bingung dia. Ya, saya ini anak rumahan. Walaupun saya banyak main, tapi di rumah sini dia tidak jauh-jauh. Tidak pernah pergi jauh. Mau ke Jogja. Diizinkan ke Jogja. Saya dulu masih kecil, 15 tahun di Jogja. Masih ditemani sama teman-teman di sana. Memang kirimannya pohon rana. Kirimannya. Ada kalau itu. Diantar sudah. Nah, saya sampai nangis-nangis. Pesan supaya jaga ya cucu saya. Belum jaga cucu saya. Gibah-gibah gitu. Sampai sana. Alhamdulillah. Terus kemudian sampai ke luar negeri. Nah, baru terwujud. Kemudian, wah, ini anak bagus. Berhasil. Dengan taufik dan kemudahan dari Allah SWT. Barakallahu fikum. pembuktian. Setelah itu ya baru lihat. Nah, sekarang lihat. Yang ini, ya kita lihat keluarga ya. Ini. Enggak ada yang sukses. Enggak ada yang sukses. Kacamata mereka dunia kan gitu ya, enggak ada yang sukses. Kita bukan dunia, tapi terkait dengan yang kita impikan selama ini. Pondok, kita berhasil bikin pesantren yang besar. Allah kasih kemudahan, sampai sekarang antum ketemu dengan saya di posisi seperti ini sekarang. Barakallah. Itu perjuangan panjang, enggak kemudian simsalabim. Itu anak zaman milenial, generasi micin. Allah musta'an. Antum jangan micin ya. Antum ini harus yang kelas kakap. Hayat insyaAllah. Semoga bermanfaat. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faddal wa hafizakumullah.